Berbagai peristiwa terjadi di negeri ini. Berbagai masalah mendera bangsa ini. Assalamualaikum Indonesia, hadir untuk Anda melihat peristiwa dari sudut pandang agama, mencari solusi dari setiap problema. Mari bergabung bersama kami dalam Assalamualaikum Indonesia di RDS FM Solo dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wasafina Rasulillah. تكتبوا مرضات الله وتحبوا بعضكم لله السلام عليكم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilahi illallah Allahu Akbar. Dari kawasan siar Jalan Adi Sumarmo 181 Solo, Media Dakwah Syariah 107,7 RDS FM Solo dengan syariah hidup menjadi lebih indah, yang disambung siarkan melalui 101,4 FM Solo. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan kali ini kembali kita sampaikan tentunya pendengar, dan semoga ini menjadi bagian yang tidak pernah terlepaskan dalam kehidupan kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Sang Khalik tentunya, yang tidak lain dan tidak bukan adalah untuk beribadah kepadanya. Hari ini hari Rabu ya, saat ini ya, hari yang ke-17 di bulan Dzulqa'dah 1433 Hijriah, bertepatan dengan 3 Oktober 2012 Masehi. Dan kembali kita dipertemukan dalam program Assalamualaikum Indonesia. Ya, hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, insya Allah kita akan bersama pendengar. Dan dua segmen nanti insya Allah juga akan kita lewati bersama. Ada segmen update informasi yang akan disampaikan oleh tim Meja Berita RDS FM Solo, yang diambilkan dari media online tentunya pendengar. Kemudian nanti segmen yang kedua ada segmen tematik. Kita akan coba angkat satu tema yang tengah mencuat ya di sekitar kita, dan juga nanti akan kita diskusikan dan perbincangan bersama. Untuk ada yang akan bergabung bersama dengan kami via telepon terbuka ya di 765-1818 atau di SMS 081-226-1707-77 atau juga melalui rdsfmsolo@yahoo.com atau juga di Facebook kami ya, RDSFM Solo. Ya, semoga kesempatan kali ini bukan menghakimi, akan tetapi bagaimana kemudian kita menghadirkan solusi yang syar'i ya, solusi yang tentu saja mencerahkan kehidupan kita selanjutnya untuk kemudian bisa melaksanakan segala sesuatunya dengan sempurna. Harapannya demikian pendengar. Ya, dan pendengar RDS kali ini menempatkan rekan siar ada Salman, kemudian juga di meja operator sekaligus rangkap jabatan di meja berita begitu ya. Ada rekan Nika Prasetyo yang juga sudah siap untuk menyampaikan informasi di kesempatan kali ini dalam sesi update informasi. Baik, kita akan segera sapa saja rekan Nika Prasetyo yang sudah ada di sana. Nah, itu kan ya. Assalamualaikum rekan Nika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyoal rangkap jabatan ini kembali dipertanyakan. Bagaimana tanggapannya nih? Kalau misalkan masih bisa ya nggak apa-apa ya. Oh gitu ya. Asalkan masih bisa nggak apa-apa ya. Iya, karena katanya iya. Sering kalau rangkap jabatannya di partai politik, kemudian kok juga menjadi pejabat pemerintahan atau pejabat publik, ini katanya banyak dipertanyakan. Oh, gitu ya. Begitu. Kalau yang rangkap jabatan operator sama apa namanya? reporter ini termasuk publik bukan ini? Untuk umat mungkin. Oke. Yang penting tidak merangkap jabatan sebagai penyiar. Oh gitu ya, merangkap jabatan sebagai penyiar juga tidak gitu ya. Tidak. Tapi kalau waktunya nggak bersamaan nggak apa-apa rekan Eko. Jadi terkadang ketika kita ada sesuatu lain ya di luar sana, nanti bisa menggantikan posisinya gitu. Oh begitu. Jadi multi talent ya, ke sana kemari dan sebagainya. Asik juga rekan Eko nih. Iya. Sekali-kali iya. Besok saya yang operator, rekan Eko yang siaran gitu gimana? Oh iya, nanti bisa diatur. Oh bisa diatur ya. Baik, rekan Eko ada informasi apa saja di kesempatan kali ini yang mau disampaikan kepada pendengar? Ya, rekan Salman, di beberapa sit nanti kita akan sampaikan beberapa update informasi dari situs Islam Nasional dan beberapa situs nasional yang lainnya. Ya. Di beberapa situs hari ini menyikapi tentang akan berdemonya. Aksi demo buruh di sejumlah daerah di Indonesia. Nah, di Detik News, detik.com, News Okezone dan kantor berita Antara kali ini mengangkat judul yang sama terkait tentang aksi yang aksi mogok yang akan dilakukan pada hari ini. Ya. Kita mulai dari detik.com. Kali ini polisi menghimbau aksi mogok tidak mengganggu aktivitas di jalan tol. Nah, di sini Kapolda Kepolisian Daerah Metro Jaya siap melayani aksi mogok massal yang akan dilakukan 23.000 buruh se-Jabodetabek. Polisi menghimbau aksi tersebut aman dan tidak mengganggu fasilitas publik seperti jalan tol. Nah, senada dengan ini di okezone.com, jutaan buruh di seluruh Indonesia akan menggelar mogok kerja pada hari ini. Nah, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI Andi Gani Nenawea mengatakan mogok kerja akan berlangsung sejak pukul 8 hingga usai. Nah, kali ini aksi damai akan dilakukan di 21 kota se-Indonesia. 21 kota se-Indonesia ya? Iya. Kabupaten dan kota ya? Seperti ya, seperti itu. Okay. Dan diperkirakan sebesar 3 juta buruh yang akan terlibat aksi ini di seluruh Indonesia. Iya, padahal kemarin kayaknya sudah diperingatkan sama Menaker Trans gitu ya, Muhammad Iskandar, tolong buruh jangan demo gitu ya. Katanya kemarin ada sesuatu yang disampaikan seperti itu ya. Iya, seperti itu. Dan untuk di antaranews.com, untuk menanggulangi ataupun menjaga aksi mogok ini, 15.000 personel akan mengamankan aksi mogok buruh. Dan nanti rencananya akan 15.000 itu hanya di Jakarta dan sekitarnya. Jakarta. Jabodetabek gitu, gimana gitu ya. Hal ini dikatakan Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Dr. Untung S. Rojab hari ini. Nah, kita beralih ke berita yang lainnya. Kali ini kita dari detik.com, Irjen Joko Susilo akan penuhi panggilan KPK yang kedua. Nah, ini terkait masih sama kasus pengadaan simulator di Korlantas 2011 lalu, karena kemarin pada panggilan pertama tidak datang Bapak Joko Susilonya dan ini harus dipaksa mungkin gitu ya. Ada apa nggak datang ya? Kita kurang tahu. Nanti kalau misalkan ada kesempatan kita bisa berwawancara dengan Abraham Samad. Kita beralih ke okezone.com. Beberapa waktu yang lalu KRI Kliwang yang baru 1 bulan diluncurkan PT Ludin Invest terbakar dan hal ini mengundang tanda tanya besar. Padahal KRI ini masih baru rekan Salman. Baru dan mahal harganya. Belum diuji coba. Itu dia, baru mahal, belum diuji coba kan sudah terbakar ya. Itu nah, di luar ini ya, di luar kemampuan manusia atau apa itu? Kurang ada force major barangkali atau seperti apa ya? Kalau menurut kalau menurut dari anggota Komisi 1 DPR Susaning Tias, semua kemungkinan penyebab terbakarnya KRI Klewang patut diwaspadai dan termasuk adanya dugaan sabotase. Waduh, sabotase ya? Ya karena mungkin dengan Indonesia sudah bisa membuat KRI ini, KRI Klewang yang padahal juga belum sempat diuji coba. Ada beberapa pihak yang tidak suka mungkin dengan kemajuan Indonesia di untuk pembuatan sistem-sistem persenjataan tersendiri. Hal ini dikatakan tadi anggota Komisi 1 DPR Susaning Tias. Gitu ya. Jadi banyak-banyak dugaan. Banyak dugaan ya. Banyak dugaan. Sabotase ada lagi ya, sabotase. Iya. Dan kita langsung saja beralih ke berita dari dunia internasional. Kali ini dari antaranews.com, anak-anak tewas dalam serangan udara pasukan Assad. Anak-anak Suriah kehilangan nyawanya dalam serangan pemerintah Bashar al-Assad untuk membungkam perlawanan pasukan oposisi. Nah, selain anak-anak itu, puluhan warga sipil di kota Aleppo juga tewas Senin kemarin. Ternyata masih semakin ganas saja ya kayaknya ya. Iya. Assad itu singa begitu ya. Wah, ini dia. Dan juga masih mengancam dengan senjata kimia seperti Turkan. Bahkan Salman. Seperti itu ya. Padahal itu apa namanya melanggar aturan main itu ya. Iya, melanggar ini aturan dalam peperangan gitu ya. Dalam peperangan itu enggak boleh. Anak-anak ya, dan membunuh anak-anak dan perempuan. Dan ya. Perempuan. Enggak boleh dong ya. Seperti itu, tapi ini karena Assad. Karena lagi-lagi Assad ya. Iya, seperti okay, itu. Oke deh. Raja hutan ya, boleh enggak dikatakan gitu. Raja hutan. Dan kita beralih ke situs islamhidayatullah.com. Rusia telah melarang film anti-Islam. Pengadilan Rusia pada Senin kemarin telah membuka jalan bagi penutupan situs berbagi situs video YouTube dengan melarang film anti-Islam yang telah menyulut gelombang protes keras di berbagai penjuru dunia. Jadi tadi untuk di beberapa negara masih ada protes-protes yang dilakukan. Dan bahkan Rusia yang notabene bukan negara Islam pun juga ikut melarang karena benar-benar menghina dan menghinakan Islam dan Rasulullah gitu ya, rekan Salman. Kita beralih ke era Muslim. Demonstran Palestina di tepi barat menuntut Presiden Mahmud Abbas untuk mundur. Hal ini dilakukan sekitar 200 orang berdemonstrasi di kota tepi barat Ramallah pada Selasa kemarin dan menuntut pengunduran diri Presiden Palestina Mahmud Abbas. Namun aksi mereka diblokir oleh polisi dan ada beberapa bentrokan juga yang terjadi dalam aksi demonstrasi tersebut. Oke, itu ya. Kita beralih ke ini dulu rekan sahabat. Ada informasi arrahmah.com. Pemimpin Boko Haram keluarkan ancaman terkait film anti-Islam dalam video terbarunya. Nah, di berita yang lain masih dari arrahmah.com. Kali ini BNPT meminta 90 miliar rekan Salman, 90 miliar ke DPR luar biasa ya. Untuk membangun gedung baru karena katanya kata ketuanya ketua BNPT Ansat Bay, gedung gedung yang saat ditempati yang lama ini masih sewa. Oh, masih sewa, pengen punya sendiri gitu ya. Iya, pengen. Okay. Rekannya kok pengen juga punya sendiri ya rumah ya. Iya. Ya, keinginan boleh-boleh saja ya. Dan kita masih dari situs arrahmah.com. Kali ini dari ketua bidang Nahi Munkar Munarman mengatakan menanggapi seruan boikot produk Israel yang dilontarkan oleh Menteri Luar Negeri Martin Attalegawa, Munarman mendesak pemerintah untuk mencabut keputusan surat keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian tahun 2001 tentang hubungan dagang antara Indonesia dengan Israel sebagai langkah yang nyata, langkah nyata dari pernyataan tersebut. Jadi Munarman menuntut kalau ini benar-benar nyata, ya dilakukan. Dilakukan dong, jangan cuma sekedar pernyataan ya. Iya, tapi benar-benar dinyatakan ya. Berani gak ya kira-kira? Ya. Berani gak? Ya, kita lihat aja nanti seperti apa begitu ya. Iya, terakhir rekan Salman dari Republika Online. Kali ini ada daging babi yang disebar lagi. Daging babi? Iya, di halaman masjid di daerah Kanada. Kepolisian Kanada atau RCMP tengah disibukkan menginvestigasi dugaan kejahatan kebencian setelah beberapa tumpukan daging ham dari babi yang ditemukan di luar sebuah masjid di Port Coquitlam, British of Columbia, Kanada. Nah, polisi juga mengatakan hal ini adalah kali kedua gangguan dan aksi vandalisme terhadap masjid masyarakat Islam British of Columbia dan Islamic Center hanya di dalam waktu 18 bulan. Ada tindak lanjut nggak dari pihak aparat setempat gitu ya? Masih menunggu. Sampai kapan? Adanya investigasi. Investigasi ya, boleh silakan diinvestigasi dulu ya. Iya, yang penting hasilnya nyata gitu ya. Hasil nyata, lagi-lagi nyata ya. Jadi bukan sekedar pernyataan gitu ya. Omdu itu omong doang ya. Iya. Oke. Ya begitu kan Salman yang dapat kami sampaikan, dan nanti untuk berita-berita selanjutnya akan kami sampaikan dalam kilas informasi di jam-jam ke depan. Baik, jangan lupa minum air putih yang banyak rekan Eko ya. Iya, kayaknya agak pilek ini kayaknya. Hampir dari mulai dari suaranya ini ya. Iya rekan. Iya, bergantian kayaknya. Semoga penyiarnya ini tidak ya. Nanti kali ya gantian yang siaran gimana nih. Baik ya, sekarang jazakallah rekan Eko, selamat bertugas ke Bali dan semoga juga bermanfaat informasinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar Radio Dawah Syariah dimanapun Anda berada, segmen yang pertama baru saja kita lalui bersama dengan tim meja berita RDS FM Solo, ada rekan Eko Prasetyo ya. Sebelum kita masuki untuk segmen yang kedua, bagaimana kalau kita hadirkan dulu yang satu ini? Setelah itu nanti insya Allah kita akan kembali untuk menuju ke segmen yang kedua atau segmen yang berikutnya, ada segmen tematik. Tapi kita akan hadirkan dulu yang berikut ini. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia. Assalamu alaikum وصفينا رسول الله تكتبوا مرضات الله وتحبوا بعضكم لله. Assalamu alaikum. Media Dakwah Syariah 107,7 RDS FM Solo dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah yang disambung siarkan melalui 101,4 FM Solo. Dan masih menempatkan Salman di meja siar di kesempatan kali ini pendengar, serta rekan Eko di meja operator hingga nanti usai mendekati jam 9 waktu Indonesia bagian Barat. Ya pendengar, kita segera saja masuki untuk segmen yang kedua ya. Ada segmen tematik di kesempatan kali ini pendengar, dan seperti biasanya kita akan coba angkat satu tema untuk kita perbincangkan bersama di pagi kali ini ya. Ada satu tema berkaitan dengan gerakan nasional ke masjid. Ya, pendengar, jaringan pemuda dan remaja Masjid Indonesia atau JPRMI kembali menggalakkan gerakan nasional Ayo ke Masjid. Menurut Ketua JPRMI wilayah DKI Jakarta Hinda Yusamta, gerakan ini ditujukan sebagai salah satu ya, sebagai upaya tentunya untuk menjadikan masjid lebih akrab dengan kalangan anak muda begitu ya. Karena salah satu apa namanya dicintai Allah adalah mereka para pemuda yang tertambatkan hatinya di masjid begitu ya. Dan gerakan ini menargetkan pembinaan yang menyeluruh ya terhadap anak-anak muda yang memilih beraktivitas di masjid. baik itu aktivitas organisasi atau penyaluran bakat dan hobinya pendengar. Jadi melalui masjid ya. Ya, gerakan nasional Ayo ke Masjid ini menargetkan pembinaan anak-anak muda berdasarkan Islam yang menembus ke semua lini gaya hidup mereka. Dan Henda berharap dengan menghadirkan program-program yang meremaja ke dalam masjid, maka anak-anak muda bisa menjadikan masjid tempat pelarian dari energi kepemudaan mereka ya. Bukannya tawuran, tapi masjid ini bisa menjadi salah satu, menjadi apa namanya, pilihan bagi anak-anak muda untuk kemudian mengekspresikan yang namanya hobi, kemudian juga bakat yang dimiliki, sekaligus juga aktif di dalam organisasi. Dan hal ini merupakan sebagai salah satu strategi pendengar ya, untuk menciptakan tren baru di mana gairah anak muda yang lebih mencintai diskotik dan tempat-tempat kemaksiatan bisa beralih untuk lebih mencintai yang namanya masjid ya. Dari yang sekedar tongkrong-tongkrongan begitu, lebih apa namanya mencintai masjid ya. Yang sekedar gitar-gitaran, yang sekedar minum-minuman dan sebagainya pendengar, yang tidak jelas celundrungnya ini, kemudian bagaimana ada tren baru ya yang bisa dialihkan oleh para pemuda itu sendiri menuju kepada masjid. Nah, apakah akan bisa pendengar ya? Baik pendengar RDS dimanapun Anda berada, masih terus setia bergabung bersama dengan kami. Kalau kemudian tren baru ini bisa didorong ya, digerakkan dan bisa dimunculkan begitu, maka masjid ini bukan hanya menghasilkan sosok-sosok ulama ahli syariat, tapi juga figur-figur fotografer yang islami, wartawan yang islami, penulis yang islami gitu ya, seniman yang islami, ekonom yang islami, politikus yang islami begitu ya. Dan akhirnya kaderisasi masjid akan lebih maksimal tentunya pendengar. Dan untuk membuat Islam mewarnai di semua lini kehidupan berbangsa dan bernegara ya, terutama di negara kita yang saat ini tengah dilanda berbagai macam krisis atau juga multi krisis ya, terutama juga krisis akhlak ini yang berkepanjangan, sehingga kemarin beberapa waktu yang lalu ya, berita-berita seputar pemuda yang seharusnya mereka bisa melakukan aktivitas yang baik begitu karena sebagai estafet bangsa, terutama pendengar, ternyata malah melakukan berbagai macam tindak yang tidak semestinya ya, tawuran lah dan sebagainya. Nah pendengar, gerakan nasional Ayo ke Masjid, bagaimana menurut Anda begitu ya? Bagaimana kemudian langkah-langkah ini bisa dilakukan? Artinya di saat gegap gempitanya ya para remaja dan anak muda yang saat ini diombang-ambingkan dengan berbagai macam sajian menu harian begitu yang begitu luar biasa, kemudian ada tawaran nih, lo tak kasih tawaran, ayo kembali ke masjid ya. Bagaimana menurut Anda pendengar, akankah ini kemudian nantinya bahkan bisa begitu ya di negara kita yang katanya mayoritas umat muslim begitu ya, dan juga banyak pemuda yang ada, untuk kemudian mereka bisa menjadi apa namanya generasi-generasi Islam yang begitu tangguh tentunya dalam rangka menjaga koridor syariat ini, meskipun dengan berbagai macam profesi yang barangkali berbeda ya. Kalau tadi disebutkan ada fotografer, ada wartawan, ada penulis, ada ekonom, ada politikus, ada barangkali juga pedagang dan sebagainya. Nah ini apakah bisa menjadi semacam titik tolak begitu ya, agar nantinya para pemuda ini bisa kemudian menjadi pemuda yang sejati, pemuda yang tangguh, pemuda harapan bangsa, pemuda harapan agama, dan pemuda harapan, nah itu dia titik-titik ya. Baik pendengar RDS di mana berada, ditunggu bagi Anda yang akan bergabung bersama dengan kami via telepon 765-1818 atau juga di mana? SMS kami ya 081-226-1707-77, atau juga bisa melalui Facebook kami di RDS FM Solo ya pendengar ya, atau juga di apa namanya yang lainnya, ada juga pendengar di Yahoo Messenger kami rdsfmsolo@yahoo.com. Silakan bisa untuk Anda manfaatkan bagi Anda yang akan memberikan opini atau juga pendapat Anda berkaitan dengan satu tema yang kita hadirkan, gerakan nasional Ayo ke Masjid begitu ya. Nah apakah kemudian gerakan yang ini berasal dari Jakarta bisa di apa namanya, bisa ditularkan begitu ya, atau bisa diinformasikan dan juga bisa dilakukan dalam bentuk yang nyata oleh remaja-remaja yang ada di daerah-daerah, misalkan di Solo saja ya, atau di Klaten atau di Boyolali dan sekitarnya pendengar ya, untuk kemudian gerakan ini bisa menjadi sesuatu yang sifatnya memang tadi dikatakan integral gitu ya, pinginnya menyeluruh pendengar ya, sifatnya bukan sekedar di ibu kota Jakarta saja, akan tetapi bagaimana kemudian gerakan kembali ke masjid bagi para pemuda terutama pendengar ini bisa dilakukan secara serempak begitu ya, serempak seluruh Indonesia terutama demikian pendengar. Nah bagaimana ini kemudian langkah-langkah yang bisa dilakukan ya? Ya baik pendengar RDS di mana Anda berada, itu satu tema yang kita hadirkan di kesempatan kali ini dan Anda bisa bergabung bersama dengan kami tentunya untuk memberikan komen Anda, opini Anda, pendapat Anda berkaitan dengan hal ini. Dan nanti insya Allah kita akan berbincang bersama dengan narasumber kita, ada Ketua Jaringan Pemuda dan Remaja Masjid Indonesia JPRMI DKI Jakarta, ada Henda Yu Samta via telepon nanti insya Allah pendengar. وتحية أصحاب الجنة أقولها يا طيور الجنة وتحية أصحاب الجنة أقولها يا طيور الجنة وخلونا نحفظ ونغني السلام عليكم السلام عليكم. Ya, pendengar Radio Dakwah Syariah di mana pun Anda berada, barangkali kalau kita melihat kondisi yang ada di sekitar kita saat ini begitu ya, bagaimana dengan kondisi remaja yang ada? Apakah memang ada, kalau dulu ya, pada waktu apa namanya masih di luar kota begitu pendengar ya, ada pengalaman ada semacam remaja ya, remaja majib, biasanya ada remais gitu ya, remais, ada juga faris gitu ya, forum remaja Islam ada dan sebagainya pendengar. Jadi ada yang kemudian memang wadah yang digunakan untuk para remaja berkreasi dan berkreativitas. Kegiatannya banyak ya, terutama tadi ada kegiatan ya keislaman, kajian-kajian keilmuan ada yang jelas itu. Kemudian juga kajian-kajian lain di luar itu sesuai dengan hobi dan bakat yang dimiliki. Misalkan hobi menulis ya nanti mendatangkan penulis gitu ya. Atau juga hobi yang lainnya nanti mendatangkan siapa dan sebagainya. Tapi ini memang latar belakangnya kemudian di masjid pendengar. Jadi sebagai titik tolaknya begitu ya, bagaimana agar ke depan ini betul-betul bisa terwujud dengan baik ya, dimulai dari masjid begitu pendengar. Ya baik, terima kasih untuk ada yang telah bergabung bersama dengan kami via Yahoo Messenger, ada dari Hafso Ainun, dukung mas gerakan nasional kembali ke masjid. Waktu saya masih kecil biasanya saling berombongan dan menunggu teman untuk ke masjid. Yang menyemarakan masjid waktu itu adalah para pemuda-pemudinya. Sekarang sepertinya sudah sangat jarang pemuda-pemuda yang cinta masjid. Semoga dengan adanya gerakan ini para generasi Islam bangkit girohnya untuk memakmurkan masjid lagi mas. Allahu Akbar. Terima kasih untuk Hafso Ainun yang sudah bergabung via Yahoo Messenger di pagi kali ini. Kemudian juga di SMS ini juga sudah ada yang bergabung pendengar ya. Kita akan bacakan dulu SMS dari Anda yang sudah ada di kesempatan pagi kali ini melalui 081-226-1707-77. Ada dari siapa? Coba kita lihat dulu pendengar. Anda di 467 ya. Terima kasih untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya yang tepat adalah gerakan nasional ayo ngaji Quran, karena dengan ngaji kita akan tahu mana yang hak dan mana yang batil ya. Dari Zaikino yang ada di Kalioso. Terima kasih untuk Anda Zaikino ya. Jadi gerakan nasional ayo ngaji Quran ya, gerakan nasional ayo ke masjid dan sebagainya, ini adalah sesuatu hal yang memang apa namanya diperlukan begitu pendengar ya, bagi umat Islam ini ya. Terutama juga untuk saat ini yang lebih kita soroti adalah sosok pemudanya pendengar ya. Pemuda dan pemudi Islam menyatakan satu gitu ya. Misalkan ada enggak ya? Apa namanya kayak dulu ada sumpah pemuda gitu ya. Kalau sekarang sumpah pemuda Islam itu ada enggak? Yang kemudian dimunculkan dan bisa gerakan ini serentak dihadirkan di berbagai macam wilayah yang ada di negeri ini pendengar. Kita menuju ke penelpon yang pertama dulu. 765-1818. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini dari Abu Bey di Klaten. Kabar baik Pak Bey ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya Pak Bey, ini ada satu gerakan nasional yang ingin disampaikan oleh teman-teman yang ada di Jakarta kaitannya dengan ayo kembali ke masjid. Kalau menurut Anda sendiri seperti apa ini Pak? Khususnya untuk para pemuda terutama ini. Kalau pejabat saya boleh-boleh saja, namun yang lebih terpenting lagi. Iya. Itu saya rasa pemahaman dulu ya. Iya ketika pemahaman Islam itu bagaimana? Iya. Karena saat itu namun di musim hujan di mana-mana PPA-PPA di masjid hanya wah suaranya saja, tapi apa ya isinya inti fondasi yang dimasukkan di dalam anak-anak itu kurang ya, campur baur. Oh, campur baur. Iya. Jadi yang jelas itu di satu sisi kan, karena yang namanya jangan sulit mas, yang namanya Kementerian Agama itu mas mosok bodoh karena melakukan remor karena bukan kita. Begitu pak ya. Nah, kan nanti kalau sepanjang remaja di kumpul itu juga baik, namun di situ perang kepahaman itu. Ya, oke. Okay. Jadi yang jelas, mari kita gerakkan kepahaman dalam Islam itu bagaimana menurut Al-Quran dan Sunnah. Yeah. Kalau itu sudah paham, nggak usah didorong, nggak usah masuk sendiri deh. Iya, artinya ke masjid ini juga nanti salah satunya barangkali memahamkan itu pak, karena selama ini kan belum kenal dengan Islam atau seperti apa begitu barangkali pak. Ya karena sekarang saja banyak apa ya istilahnya mengadu domba, banyak yang demikian karena HAM itu menghancurkan Islam benar itu. Karena HAM di sisi lain juga ada banyak, tapi banyak negatifnya. Baik. Satu HAM, kedua demokrasi itu sudah menghancurkan Islam itu. Ya. Yang tidak paham dah, sangat seolah-olah demokrasi paling baik. Ternyata sampai saat ini rakyat selalu yang cari korban dan cerita. Baik, terima kasih pak. Baik. Zaman nubuah kembali dari Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Bay yang ada di Klaten. Terima kasih sudah telepon Pak Bay ya. Ini kaitannya dengan gerakan Ayo ke Masjid ya, gerakan nasional pendengar. Ini yang coba disampaikan juga oleh para pemuda yang ada di DKI Jakarta ya, yang nanti akan coba kita wawancara juga di kesempatan pagi kali ini ya. Nah siapa tahu juga ketika selama ini barangkali masjid ya belum memberikan satu apa ya kontribusi barangkali bagi para pemuda ya, karena jarang loh ya, dan barangkali memang tidak banyak para pemuda yang kemudian mereka tertambatkan hatinya di masjid ya. Paling tidak senang dulu dengan masjid, kemudian sholat lima waktu di sana, kemudian juga ada kegiatan apa namanya taklim ya, pengajian atau apa, kajian dan sebagainya. Kemudian juga ikut serta di situ dan kemudian baru tahu, oh ternyata selama ini yang saya lakukan ternyata kurang pas ya, tidak benar dan sebagainya. Ketika sudah tahu dengan pemahaman yang semestinya. Ini kan menjadi salah satu jembatan pendengar ya. Baik, pendengar RDS dimanapun Anda berada yang masih terus kita bergabung bersama dengan kami. Kita masih menantikan bagiannya tentunya di program Assalamualaikum Indonesia untuk kesempatan kali ini. Dan kita masih menunggu bagian Dev via telepon di 765-1818 atau juga di SMS kami 081-226-1707-77. Kita menuju ke SMS kembali yang sudah bergabung pendengar. Dari Anda Mbak Nuni yang ada di Kadipiro, sebaiknya para takmir menyambut gerakan ini dengan mengakomodir aspirasi kaum muda ya, bukannya malah mendominasi agar orang lain mengikuti faham dia begitu. Iya, jadi bagaimana kemudian tugas takmir begitu ya, menyambut gerakan ini ya, mengakomodir aspirasi anak muda yang ada di daerahnya masing-masing, terutama pendengar ya, untuk kemudian nanti bisa melakukan berbagai macam tahapan langkah-langkah yang perlu dilakukan, konsolidasi dan sebagainya. Ada nggak ya konsolidasi pemuda Islam se-Indonesia begitu misalnya, ada nggak ya, melalui gerakan Ayo Kembali ke Masjid, kemudian ada kegiatan aksi bersama dan sebagainya seluruh Indonesia ya. Ada nggak ini pendengar ya, apalagi momen yang tepat barangkali ketika kemarin ada kegiatan tawuran yang dilakukan oleh SMA negeri ya di Jakarta. Ini barangkali menjadi salah satu hal yang nantinya masyarakat akan lebih simpati ya, barangkali demikian. Wah ternyata seperti itu ya para pemuda Islam. Nah ini perlu nggak Ayo Gerakan ke Masjid di apa namanya galakkan secara nasional ini pendengar, terutama juga para pemudanya. Anda bisa bergabung kembali bersama dengan kami tentunya, dan di 765-1818 sudah ada yang bergabung. Kita akan sapa dulu di Tauhudan, ada Pak Askar. Assalamualaikum Pak Askar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Askar ya. Silakan Pak Askar. Apa nih mas? Ya, ini program Assalamualaikum Indonesia Pak. Oh, anu itu ya, memuda itu ya, gerakan mendatangi ke masjid. Gerakan nasional Pak ini ya, Ayo ke Masjid ya, mendatangi masjid Pak, betul. Oh ya, itu sebenarnya sudah mulai, itu sudah apa itu mas, sampai sekarang itu sudah dimulai dari apa itu, dari saudara-saudara kita dari Majelis Tabligh itu sebenarnya sudah keliling. Sudah dimulai ya. Itu sudah mulai mengajak ke mas itu sangat positif sekali. Ya. Yeah. Nanti kan di sana juga pasti akan ada ilmu itu. Ilmu yang tapi disampaikan. Tapi cuma ada apa itu? Upil-upil yang ganjel itu loh. Ada upil-upil yang ganjel. Yang orang saat ini wes nang mesti diapet nah, tambah upilnya tambah abot. Nah. Besar. Berarti ya, ada strategi Pak ya, strategi ya, bagaimana strategi kemudian yang lebih tepat barangkali ya. Islam yang akan menghancurkan Islam. Oh begitu. Iya, strategi yang akan menghancurkan Islam dulu. Itu kalau strategi itu yang harus dibuang. Jadi itu dari Masjid Tabligh itu harus kita dukung. Kemungkinan dari apa itu orang tua yang kalau anaknya tidak ngoyak-ngoyak anaknya ke masjid, anaknya uang tuanya datang ke masjid kan juga disayangkan. Suri teladan ya berarti ya. Itu kalau orang tuanya ke masjid, anaknya masjid itu akan baik sekali. Nah, tapi ada upil itu yang nanti harus dibuang. Iya, iya, oke. Upilnya itu apa mas? Nah, itu dari saudara kita yang bukan seiman itu. Saudara nasional, mungkin dari BNPT atau dari Densus itu yang membuat orang itu takut lah, yang masjid itu adalah teroris, tapi yang masjid itu adalah teroris lah. Itu yang terjadi seperti itu. Okay, makanya baik, mungkin terus gue rasanya masjid itu melu dari padu untuk pelajar-pelajar kayak. Nah itu akan efek sampingnya tuh seperti itu. Okay. Nah, itu mungkin dari pemuda-muda yang membuat gerakan ayo ke masjid juga memohon kepada pemerintah pusat buat yang hal yang membuat upil itu dibuang atau gitu, ya. Atau BNPT yang tadi minta anggaran berapa? 800 miliar. Ya, 80 miliar. Itu akan membuat pagar-pagar yang membatasi antara umat Islam ke masjid. Baik, terima kasih Pak Askar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Setuju dan sependapat juga nih sepertinya Pak Askar dengan gerakan nasional ayo ke masjid begitu ya. Hanya perlu ada semacam strategi yang ditempuh ya. Jadi bermainnya cantik harusnya pendengar ya. Agar bagaimana nantinya para pemuda, pemudi Islam yang sampai dengan saat ini barangkali belum tersentuh hatinya atau belum mendapatkan hidayah atau belum tahu persis ya seperti apa sih masjid itu dan sebagainya. Apakah hanya untuk orang-orang yang sudah tahu ilmu agama atau barangkali juga membuka kesempatan begitu ya bagi mereka-mereka atau bagi para pemuda yang selama ini barangkali masih jauh ya dari soal-soal nilai-nilai keagamaan. Nah, ini barangkali perlu diformulasikan yang pas, yang tepat juga ya seperti apa. Bagaimana kemudian kalau ada semacam kayak musyawarah nasional gitu ya, para pemuda muslim merumuskan hal ini gimana ya? Asik juga sebenarnya pendengar ya. Ini yang jarang terjadi kayaknya pendengar ya. Jarang terjadi kaitannya dengan kemudian ada sesuatu hal ya, ide gagasan yang disampaikan kemudian ditangkap ya, ide gagasan itu kemudian bisa ditindaklanjuti dengan aksi nyata ya, dengan berbagai macam apa namanya kesepakatan tentunya dari berbagai macam pihak yang ada di wilayah-wilayah ya. Jadi Jakarta, nanti di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan sebagainya. Kemudian ada satu gerakan yang sifatnya menyeluruh barangkali atau masif pendengar yang dilakukan. Jarang terjadi ini pendengar ya. Baik pendengar RDS di mana Anda berada, kita masih menunggu bagi Anda tentunya di 765-1818. Dan kita menuju ke SMS lagi dari Ayah yang ada di Solo. Setuju banget kalau ada gerakan ayo ke masjid. Soalnya jarang banget pemuda-pemuda Islam yang peduli sama masjid. Sampai pusing kalau ngajak Risma buat kompak ke masjid gitu ya. Nah ini barangkali juga ada kendala-kendala selama ini dialami oleh sebagian di antara kita yang memang mengurusi ya remaja atau juga selama ini barangkali concern ke dunia remaja. Bagaimana agar remaja-remaja yang ada di sekitar kita ini bisa kemudian kita galakan ke masjid gitu ya. Dan kegiatan apa? Nah kegiatannya ini pendengar yang barangkali juga perlu di apa namanya bicarakan bersama, diformulasikan secara pas dan juga tepat agar nantinya bisa menarik perhatian bagi para pemuda-pemuda yang selama ini barangkali belum ya, belum apa namanya mengerti, belum paham, belum tahu dengan yang namanya masjid itu sendiri. Kita menuju ke penelpon selanjutnya di 765-1818 yang sudah bergabung pendengar. Ada dari siapakah ini? Assalamualaikum Pak Firdaus. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, insyaallah, amin, saling mendoakan. Tentang CPRM sih. Tentang, ya betul, CPRM. Kawan saya ini memang launchingnya itu sudah tahun lalu, sekitar bulan Juli ya. Bulan Juli tahun 2011. Dengan tiga poin penting yaitu fokus di bidang pendidikan, ekonomi, dan kesehatan. Jadi ekonomi difokuskan pada kewirausahaan, kewirausahaan, entrepreneurship, dan pendidikan, kesehatan, dan seterusnya. secara pribadi, alhamdulillah kalau ini diangkat kembali ya. Yeah. Karena memang sempat beberapa waktu ambles, ini diangkat kembali. Mm. Yang jelas ini mungkin diambil sebagai dimunculkan kembali ya, tanggal 28 kemarin ya. Yeah. Itu untuk meng-counter ya, untuk membalancing stigmatisasi negatif tentang rohis. Yeah. Mm. Ya kan? Karena memang apa ya, sekarang itu baru gencar-gencarnya adanya program korosifisasi akhlak, jadi pengkaratan akhlak. Jadi akhlak itu dikaburkan atau bahkan mau dikubur, digantikan dengan moral. Hmm. Nah, padahal moral sendiri itu tidak bisa mewakili akhlak. Akhlak itu sebenarnya lebih detail, lebih luas, ya kan? Karena memang korosifisasi akhlak ini sudah sekian apa ya, parahnya merambah ke semua lini ornamen negeri ini. Bahkan pendidikan pun juga, yang katanya pendidikan, institusi pendidikan itu juga ternyata di dalamnya ada pengkaratan akhlak digantikan dengan nama moral gitu kan. Jadi memang negeri ini sudah salah dosis. Yeah. Loro watu ditambah ini nganggu kalpanak. Mm. Gitu kan. Mm-hmm. Jadi mumet, yeah, konumbi, baikon. Jadi sudah salah dosis memang kita itu. Yeah. Jadi alhamdulillah kalau ini diangkat kembali. Mm-hmm. Ya kan? Kemudian yang lebih penting lagi, ini mengembalikan fungsi masjid seperti fitrahnya. Jadi kalau zaman Rasul dulu, masjid ini dijadikan sebagai sentral mengatur semua lini kehidupan. Politik, ekonomi, sosial, keamanan, pendidikan, termasuk menata akhlak itu tadi. Semua berawal dari masjid. Disentralkan di masjid, bukan dipecah-pecah. Oke, ngurus akhlak neng, ngurus moral neng sekolahan, ngurus politik neng DPR, enggak. Yeah. Gitu loh. Jadi dulu zaman Rasul dulu, makanya perintahnya memakmurkan itu karena memang masjid menjadi sentral untuk mengatur semua lini kehidupan. Tapi dari semua itu tadi, nanti tolong ditanyakan ke narasumber juga. Yeah. Lebih bijaksananya menggandeng ormas-ormas yang ada di Indonesia. Mm-hmm. Jadi sepahamkan dulu tentang tauhid, sepahamkan dulu tentang misi-misi ini. Kalau karena kalau ini berjalan parsial, berjalan individual, ya tidak efektif saya kira. Ya kan? Jadi harus menggandeng ormas-ormas besar, semua ornamen elemen Muslim, biar masjid itu juga tidak terkotak-kotak seperti sekarang ini loh. Mm-hmm. Itu kan? Okay. Nah, jadi masjid terkotak menurut jamaahnya, menurut golongannya, menurut ormasnya, menurut apapun namanya itu kan. Mm-hmm. Jadi kan ini namanya kan jaringan, ya kan? Jadi lintas artinya semua ornamen Islam, elemen Islam, apapun namanya, berdiri di bawah bendera tauhid. Harusnya kan gitu. Hmm. Ya kan? Bukan pemahaman masing-masing. Kalau pemahaman masing-masing nanti nasionalisme dimasukkan, HAM dimasukkan. Ya kan? Akhirnya akan menggeser fitrah masjid itu sendiri. Malah masjid akan terhinakan nanti gitu loh, kalau salah langkah. Gitu. Hmm. Nah, karena memang kita ketahui bersama bahwa kota-kota ini, gap-gap ini menjadi halangan, penghalang terbesar. Ya kita harus paham, terbuka saja. Jadi gap-gap yang ada di masjid-masjid ini, menurut golongan jamaah, menurut partai politik, menurut ormas dan seterusnya, ini menjadi penghalang terbesar bersatunya umat Islam di bawah bendera tauhid. Karena umat Islam nanti itu di sana tidak akan pernah diminta pertanggungjawaban kamu golongan apa, bukan. Kita itu disuruh, diwajibkan untuk bersatu di bawah bendera tauhid. Itulah. Ah, itulah. Semoga ini bisa tolong tanyakan ke narasumber. Ya, adakah langkah-langkah konkret atau lebih bijaksana menggandeng ormas-ormas, elemen-elemen Muslim yang lain. Karena kita tidak bisa berharap dari sistem ini untuk memfasilitasi. Bahkan saya baca simpati barang apa, salah satu operator sekuler juga mau masuk nih, nanti malah rusak juga kan. Gitu ya. Simpati Telkomsel mau masuk ini sudah, nanti malah ngacak-ngacak lagi nanti. Gitu. Jadi ini biarkan murni pure. Memang ini gerakan umat Islam di bawah bendera tauhid. Gitu ah. Baik. Jazakumullah khairan. Semoga bermanfaat. Pesan datang dari saya mohon dimaafkan karena kurang ilmu. Bisa benaran hak pasti ada dari Allah Subhanahu wa taala. Azza wa jalla. Tapi istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Firdaus yang ada di Klaten ya. Ini tetap mendukung juga katanya dengan ayo gerakan ke masjid gitu ya. Gerakan nasional ke masjid. Dan memang perlu ada sesuatu hal yang dilakukan ya. Cuma kalau nanti sifatnya parsial ya, kemudian berjalannya sendiri-sendiri, tidak akan maksimal dan tidak akan menghasilkan sesuatu hal yang nyata atau juga konkret ini pendengar. Apa kemudian memang nanti dari JPRMI sendiri ada upaya-upaya untuk menggandeng ormas-ormas Islam yang ada begitu ya. Kemudian juga nanti ada penyamaan visi misi di bawah bendera Tauhid begitu tadi yang disampaikan Pak Firdaus ya. Atau seperti apa ini ya. Baik, nanti semoga juga kita bisa ngobrol bersama dengan beliaunya gitu ya. Narasumber kita ada Henda Yusanta ya. Mas Henda Yusanta, Ketua Jaringan Pemuda dan Remaja Masjid Indonesia JPRMI DKI Jakarta. Ya, kita menuju ke SMS lagi pendengar dari Bapak Muklis yang ada di Sukoharjo. Itu langkah yang sangat positif mas. Ayo, selama negeri ini masih berdiri, bumi masih ada, ayo ke masjid ya. Rob kita satu, Nabi kita satu, kitab suci kita juga satu. Mari kita saudara muslim bersatu dan menyatu. Muslim bersatu tidak bisa dikalahkan. Singkirkan firqah-firqah kampungan, musuh akan lari terbirit-birit. Begitu katanya ya. Baik, terima kasih untuk anda pendengar yang sudah bergabung di SMS. Kemudian Mas Udin yang ada di Gembolong, ke masjid dengan berjamaah. Wah, oke mas, begitu katanya ya. Ya, pendengar RDS, sebelum nanti kita akan terima telepon kembali bagi anda yang akan bergabung atau juga bacakan SMS dari anda atau juga di media lainnya yang sudah tersedia ya, media komunikasi lainnya, nanti insya Allah akan coba kita sampaikan, kita bacakan yang sudah masuk di kesempatan kali ini dalam program Assalamualaikum Indonesia. Tapi sepertinya sudah jam 8 pagi, kita akan menuju ke update informasi pukul 8 ya waktu Indonesia bagian Barat. Dan nanti insya Allah kita akan kembali lagi, kita akan ke news ya. Kilas informasi pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat bersama dengan tim meja berita RDS FM Solo. Dan nanti setelah itu nanti insya Allah kita akan kembali lagi pendengar ya. Baik, untuk anda pendengar yang masih terus setia bergabung bersama dengan kami, kami sampaikan terima kasih. Kita akan segera menuju ke rekan Eko Prasetyo di tim meja berita RDS FM Solo untuk menyimak atau menyampaikan informasi dalam kilas informasi kali ini. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia. 107,7 RDS. As-salamu alaykum, as-salamu alaykum, as-salamu alaykum, wasafina rasulillah, tiktabu marzatillah, وتحبوا بعضكم لله. السلام عليكم السلام عليكم. Terima kasih untuk anda pendengar yang masih terus setia bergabung bersama dengan kami dalam program kita ya. Assalamualaikum Indonesia untuk kesempatan kali ini. Dan kita akan mencoba menghubungi narasumber kita. Saatnya berbincang bersama dengan narasumber kita di kesempatan kali ini pendengar, ada Mas siapa tadi? Henda Yusanta ya, Ketua Jaringan Pemuda dan Remaja Masjid Indonesia JPRMI DKI Jakarta. Sebari kita menantikan pendengar terhubung dengan Henda Yusanta ya, Ketua Jaringan Pemuda dan Remaja Masjid Indonesia, untuk kita bisa berbincang bersama di pagi kali ini. Kita akan menuju ke SMS lagi dari anda yang sudah masuk ya di 081-226-1707-77. Ada dari anda di 995, ada Ifah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setuju embrio atau langkah awal mengenalkan dan memahamkan ajaran Islam secara sempurna atau kafah, dan mengembalikan kecintaan umat Islam kepada masjid. Baik, alhamdulillah kita sudah tersambungkan dengan narasumber kita di pagi kali ini, ada Mas Henda Yusanta selaku Ketua Jaringan Pemuda dan Remaja Masjid Indonesia JPRMI DKI Jakarta. Assalamualaikum Mas Henda. Waalaikumsalam Mas. Kabar baik ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Mas Henda Yusanta, pagi kali ini di RDS FM Solo kita tengah memperbincangkan, ini sebenarnya bukan hal yang baru ya, kaitannya dengan gerakan nasional ayo ke masjid, cuma barangkali timingnya agak tepat begitu ketika kemarin ada beberapa hal yang terjadi gitu di sekitar kita. Ya, barangkali boleh dijelaskan dulu berkaitan dengan latar belakang kembali dimunculkannya gerakan nasional ayo ke masjid ini apa ini, Mas Hinda? Iya. Memang kita berangkat dari semangat yang mungkin dulu pernah kita gulirkan sekitar 2007-2008 ya. Ke masjid. Kemudian berjalannya waktu 2012-2011 kemarin ini kita ingin kembali menguatkan kembali semangat kita, merefresh kembali semangat kita, melihat kondisi masjid yang ternyata dalam dalam dunia realitas yang ada kita temukan lapangan bahwa masih kurangnya pemuda-pemuda atau bahkan umat muslim untuk menjadikan masjid sebagai tempat untuk beribadah, kemudian untuk mengembalikan fungsinya secara komprehensif dan secara menyeluruh. Jadi kita melihat dari teman kita di JPRN ini mengajak masyarakat dan umat Islam untuk ayo ke masjid, kembali ke masjid untuk menemukan kembali kekuatan utamanya, bahwa di masjidlah tempat kita mengembalikan kekuatan utama kita secara umat Islam dan secara keseluruhan gitu. Iya, berarti memang ada indikasi atau kondisi tadi yang Anda sampaikan, realitas yang ada di lapangan menyatakan bahwa saat ini banyak pemuda-pemuda yang lari dari masjid begitu ya? Betul, kurang lebih begitu. Penyebabnya apa kira-kira kalau menurut Anda? Iya, kita melihat beberapa mungkin masjid yang ada belum secara terbuka, Mas, untuk memfasilitasi, memberikan ruang. Terutama mungkin yang kita lihat dari sisi organisasi remaja masjid ya, Mas ya. Belum menyediakan ruang yang nyaman, yang cukup mengembirakan, menyenangkan bahasa saya begitu. Gitu ya. Mungkin masih terpaku dengan terjebak persepsi bahwa masjid sebagai tempat ibadah biasa, ritual saja. Kemudian untuk mengadakan talim-talim saja, pengajian-pengajian saja. Bahkan ternyata harusnya kita lebih membuka mindset kita, meluaskan pikiran kita bahwa tidak hanya di situ saja. Bahwa kita seharusnya lebih memvariankan program-program kita, teman-teman dari remaja dan pemuda, bahwa jangan takut, jangan merasa alergi dengan masjid, bahwa ini masjid menyenangkan juga gitu, dengan program-program yang kita coba kita kemas secara menarik begitu. Contoh mungkin di kita di Jakarta ada Sunda Kelapa, yang menariknya bahwa memfasilitasi hobi-hobi remaja. Ada fotografinya, ada teaternya, ada kemudian musik band islaminya, sehingga mereka tidak merasa asing dengan masjid, bahwa masjid adalah ruang yang dekat dengan mereka. Itu mungkin kita lihat perlu kita sama-sama berjuang untuk menyebarluaskan mindset ini bersama-sama, bahwa ayo kita melihat lagi program remaja masjid berangkat dari kebutuhan teman-teman remaja dan pemuda saat ini, memfasilitasi mereka dengan minat dan hobi yang ada begitu. Iya, jadi menurut Anda program yang selama ini barangkali dikembangkan itu sendiri tidak memberikan ruang bagi para pemuda, artinya tidak menyenangkan, tidak membahagiakan buat mereka, tidak menarik ya, sehingga kemudian mereka pada lari dari masjid. Berarti ini kesalahannya adalah para pengurus atau takmir masjid dong kalau begitu ya? Kita melihatnya seperti itu, Mas. Jadi solusi yang diambil bisa dengan memberikan pengarahan atau penyuluhan kepada teman-teman yang ada di pengurus dan remaja masjid yang ada. Baik, Mas Indani, berkaitan dengan gerakan nasional ayo ke masjid ini kan biar bukan menjadi sesuatu hal yang sifatnya sekedar barangkali wacana atau bahkan sekedar hanya di Jakarta saja, tapi juga bisa meluas ke seluruh wilayah yang ada di negeri ini. Ini juga tadi ada harapan dari pendengar kita yang menyatakan apakah dari gerakan ini nanti juga akan menggandeng gitu ya, menggandeng ya semacam ormas Islam atau kelembagaan Islam lainnya, agar kemudian ini bisa disebarluaskan ke seluruh wilayah yang ada dalam satu payung tauhidan begitu ya, semuanya menuju ke sana begitu. Ini apakah memang ada langkah-langkah nyata yang dilakukan oleh rekan-rekan di Jakarta JPRM ini sendiri ini? Iya, memang kita berharap jargon ini tidak hanya milik kita, tapi kita ingin menyebarluaskan jargon ini milik umat semuanya. Nah, kemarin kita di Milad Jabarami, di Al-Azhar, kita mencoba menembus berbagai ormas-ormas yang ada, mengundang mereka. Kita jadi gini mas, di Jabarami ini kita mencoba mengakses seluruh masjid. Masjid yang berkarakter A, kita coba menyesuaikan karakter A. Masjid yang berkarakter B, ya mungkin sangat Betawi kental atau sangat kental, kita coba sesuaikan begitu. Kita memasakkan pola kita secara egosentris begitu ya, secara subjektif dari kita. Tapi kita mencoba menganalisa dulu karakter masjid yang akan kita coba akses, bagaimana budaya dari mereka, karakter dari mereka. Nah, itu yang coba kita coba sama-sama sesuaikan dengan budaya mereka. Dan itu harapannya ormas-ormas yang ada, apakah itu dari NU, Muhammadiyah, kemudian ormas-ormas Islamainya, itu kita rekatkan bersama. Jadi dari agenda-agenda kita sudah mencoba mensinergikan kekuatan-kekuatan itu mas, di lapangan begitu. Iya, kalau tadi ada kaitkan bahwa ada apa namanya ikut tapi tidak larut begitu ya, ada sesuatu yang ada apa namanya sampaikan juga sebagai langkah nyata tadi, bahwa selama ini programnya melihat karakter dari sebuah masjid itu sendiri dengan pola yang barangkali berbeda. Tapi nanti ada nggak sesuatu hal yang ini yang juga menjadi pertanyaan dari pendengar kita nih, barangkali kaitannya dengan ketika nanti ada sesuatu hal yang bersinggungan seperti apa, apakah nanti kemudian kita akan ikut larut di dalamnya dengan mereka, mengorbankan apa yang menjadi misi kita atau seperti apa begitu? Betul-betul. Memang kita melihat ada sebuah hal yang prinsip dan ada yang memang bisa ditoleransi mas. Gitu ya, hal yang prinsip dan toleransi. Jadi kita melihat sepanjang itu tidak melanggar sebuah prinsip-prinsip dari akidah kita, dari Islam itu sendiri, Al-Quran, kita mentoleransi hal itu. Adapun nanti di lapangan hal-hal yang kita melihat, oh ini kayaknya sudah melampaui batas nih, gitu ya. Kita akan dengan tegas membatasi dan untuk menyampaikan kepada pengurus masjid bahwa kita tidak sampai seperti itu. Takaran-takarannya itu adalah. Takarannya ada ya. Kalau selama ini yang sudah jalan seperti apa gambarannya nih, Mas Andi Henda? Ya, kendalanya ya. Gambarannya kalau saat ini seperti apa dan barangkali juga kendala yang dialami di lapangan seperti apa dan sebagainya ya. Betul. Ini memang kita di lapangan. Di antaranya SDM kita yang mungkin ada beberapa teman kita yang mungkin double job ya, artinya mereka satu sisi memang aktivis remaja masjid, sisi juga mereka ada pengusaha, ada kemudian karyawan gitu ya, sehingga waktu yang dicurahkan di lapangan itu tidak mungkin belum optimal begitu. Kemudian yang kedua dalam hal kemandirian ekonominya, kita mencoba di bawah memang harus dengan kreatif mencari sponsor, gitu ya, mencari pendanaan donatur untuk program-program yang ada. Memang ini kita terus terang mandiri. Kita mencoba mandiri dari sisi pendanaan. Jadi kita merangkul beberapa donatur-donatur, agnia-agnia yang dermawan. Kita coba merangkul mereka untuk sama-sama mengadakan program-program kita yang untuk mendukung Hayrum Masjid ini. Ya, berarti memang yang dilakukan adalah punya program, kemudian program ini ditawarkan kepada agnia atau donatur begitu ya. Tanpa kemudian mereka ikut serta di situ, artinya ikut campur tangan dengan program yang ada enggak ya? Atau ya, memberikan nuansa warna di situ, okay, boleh saya memberikan sponsor atau ini akan tetapi dengan catatan gitu, ada enggak? Alhamdulillah tidak ada. Tidak ada ya, artinya independen ya? Relatif mereka okay dan setuju dengan program yang kita sampaikan begitu. Hal-hal yang akan menjadi titik tekan dari rekan-rekan di JPRM ini apa ini kaitannya dengan fokusin ke mahasiswa, ke pemuda dan remaja ini? Apakah tadi lebih kepada ekonomi kemandirian atau mungkin ada hal yang lainnya? Betul. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kita mencoba yang pertama memenuhi dulu kebutuhan teman-teman remaja pemuda dalam hal kebutuhan dasar mereka. Kebutuhan dasar ini, mereka. Ini kita juga melihat hal ini. Jangan ujuk-ujuk kita meminta kontribusi dan peran mereka begitu besar, tapi satu sisi mereka ada masalah yang mungkin perlu kita sedikit selesaikan solusi itu. Nah, kita kemarin ada kerjasama dengan satu institusi atau bank, Baitul Malnya, untuk menyalurkan dana bergulir dalam hal usaha, teman-teman remaja. Nah, ini kita menyalurkan dari salah satu bank kita coba berikan kepada teman-teman remaja untuk memulai, yang memulai usaha bisnis, yang sudah mulai untuk dikembangkan bisnisnya begitu. Nah, kemudian kalau kita coba sudah mengupayakan menyelesaikan hal itu, kita membuat mereka yang kedua memberikan pola fasilitasi mereka untuk berorganisasi dan berkembang di remaja masjid. Mereka nyaman di sana, mereka berkreasi, beraktivitas, mereka berlatih organisasi. Kemudian yang ketiga, kita membentuk pola pembinaan, Mas. Kita ingin visi kita adalah soft terdepan untuk melahirkan pemuda-pemuda pemimpin berbasis masjid. Depannya kita ada bisa membina, membangun sebuah karakter pemuda yang nantinya dia akan berkontribusi lebih jauh kepada masyarakat dan bahkan di Indonesia gitu. Iya. Jadi arahnya tujuannya ke sana, Mas. Jadi kesana kita arahnya bahwa remaja di sini salah satu institusi yang kita coba akan menjadi pelopor lah di masyarakat, bahwa semua kalangan umat muslim masuk. Tidak ada sekat-sekat, tidak ada ini, kita coba mempersatukan ya dalam bingkai ulama Islamiyah ya. Kemudian dijadikan institusi ini menjadi sarana kaderisasi, pembinaan, dan nantinya melahirkan calon-calon pemimpin masa depan begitu. Iya. Ada rencana gerakan ini barangkali kembali dimunculkan secara serentak se-Indonesia begitu? Iya, iya. Kita untuk DKI kemarin launching 2011. Iya. Itu di Tamrin kita adakan karnaval ya begitu. Alhamdulillah masuk di beberapa media nasional. Iya. Dari Tamrin kita karnaval ke arah Monas balik lagi. Nah, ini memang kita gulirkan secara nasional. Di CPDAMIK kita alhamdulillah sudah ada 16 pengurus wilayah, Mas. 16 pengurus wilayah. Wilayah di provinsi. Provinsi ya. Nah, ini ini terus digulirkan di teman-teman di seluruh wilayah nasional untuk menggaungkan gerakan-gerakan rakyat masjid ini. Iya. Jadi, seluruh program-program kita cantolkan ke slogan rakyat masjid ini. Agar lebih termasyarakat, lebih menggema di masyarakat. Iya. Di Indonesia begitu. Bagi para pemuda dan remaja barangkali yang ada di wilayah kita Solo ya, Jawa Tengah dan sekitarnya, yang barangkali saat ini juga belum tahu JPRM itu seperti apa dan ingin bergabung di dalamnya, begitu gimana nih caranya? Kita ada website di jprmi.or.id. Oke. Okay. Kemudian di Facebook kita ada jaringan pemuda dan remaja masjid Indonesia, ribuan ini kita. Iya, sama dengan saat kemudian ini. Kemudian di Twitter @jprmi. Apa? @jprmi. Oh, @jprmi. Oke. Okay. Ya, update. Jadi ketua JPRMI Jawa Tengah itu Pak Fris ya, itu nanti kita bisa coba hubungkan, bisa kita akses di Facebook atau di jprmi.org.id websitenya atau di Twitternya begitu. Iya, iya. Baik. Yang terakhir yang saya tanyakan, barangkali ada harapan buat para pemuda dan remaja kita yang saat ini kita melihat memang kondisi remaja dan bangsa kita ini secara umum begitu ya, meskipun tidak mengeneralisir begitu. Ada hal-hal yang hilang ya, sebagai bagian dari jati dirinya sebagai bangsa timur dan juga sebagai orang yang beragama Islam, barangkali demikian. Ini kira-kira apa nih sesuatu yang disampaikan kepada mereka? Halo? Baik. Halo? Mas Hinda? Iya. Ini kaitan... Iya? Tadi kurang kedengarannya. Oh begitu ya? Iya. Iya, jadi... sudah dapat dapatkan ini nanti ya. Silakan. Pada remaja dan pemuda saya mengimbau, ayo sama-sama kita jadikan masjid sebagai tempat labuhan hati kita. Ya, dan ini adalah yang insyaallah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya bahwa pemuda yang terikat hati dan masjid salah satunya akan mendapatkan naungan nanti. Dan kemudian kita jauhkan stigma negatif yang dihembuskan oleh musuh-musuh dakwah, musuh-musuh Islam bahwa masjid tempat teroris dan macam-macam. Mas kali tidak benar. Buktikan bahwa masjid tempat yang menyenangkan dan menggembirakan, dan kemudian jadikan masjid sebagai wahana kita untuk berlatih, berorganisasi, mengembangkan diri kita, melatih, meningkatkan kualitas komunikasi kita, yang bisa kita tingkatkan di organisasi atau di masjid kita di masing-masing. Dan kemudian mari kita sama-sama jadikan remaja masjid sebagai satu institusi depan yang bisa melahirkan pemuda-pemuda yang kelak akan menjadi kontributor utama dalam peradaban Islam ini. Kita berharap seperti itu. Ya, kita kuatkan kembali ukhuwah di antara kita, dan kita dimanapun kita berada, kita bisa aktif di masjid, di masjid apapun gitu. tanpa paksaan, tanpa kemudian tekanan dari pihak manapun. Ini sebenarnya jadi sadaran kita masing-masing bahwa regenerasi itu pasti akan berlanjut. Dan sampai mesin-mesin kita kosong, orang-orang tua kita sudah sepuh, sudah tidak bisa meneruskan pengurusan masjid, siapa lagi kalau bukan kita, teman-teman sekalian. Kita yang menjadi pengusung regenerasi berikutnya yang akan melanjutkan estafeta peradaban Islam yang nanti akan kita sama-sama kita rindui untuk kita capai, begitu Mas. Baik, ya. Terima kasih jazakallah untuk Mas Hendra Santa. Semoga juga bermanfaat kesempatan kali ini dan amin. Terus berjuang ya. Semoga berhasil juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, pendengar, Ketua Jaringan Pemuda dan Remaja Masjid Indonesia JPRMI DKI Jakarta, ada Mas Hendra Santa yang baru saja berbincang bersama dengan kita berkaitan dengan gerakan yang kembali dibarukan ya. Dulu sudah pernah ada, cuma tenggelam dan kemudian dimunculkan kembali Gerakan Nasional Ayo ke Masjid ya, karena juga melihat kondisi realita yang ada di lapangan begitu ya, dengan berbagai macam hal-hal yang selama ini barangkali menyudutkan umat Islam ya, berbagai macam apa namanya pencitraan yang negatif terhadap umat Islam ini kemudian dibangun lagi ya, bagaimana agar betul-betul umat Islam ini menjadi garda terdepannya dalam perubahan peradaban yang lebih baik lagi. Baik, 25 lewat dari jam 8 pagi tentunya pendengar. Sebelum nanti kita akan terima telepon kembali atau juga bacakan SMS dari Anda yang sudah bergabung di kesempatan kali ini, kita akan jeda dulu sejenak untuk menyimak beberapa yang berikut ini. Dan semoga juga Anda masih terus setia bergabung bersama dengan kami dalam program kita Assalamualaikum Indonesia dari 107,7 RDS FM Solo dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Pendengar, terima kasih Anda masih menyimak RDS FM Solo dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Assalamu alaikum, assalamu alaikum, assalamu عليكم وصفينا رسول الله تكسبوا مرضات الله وتحبوا بعضكم لله السلام عليكم السلام عليكم. Program Assalamualaikum Indonesia untuk segmen yang kedua masih hadir ke ruang daerah Anda dan kami sampaikan Assalamualaikum untuk Anda yang baru saja menemukan gelombang kami ya di 107,7 RDS FM Solo dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah yang disambung siarkan melalui 101,4 di FM Solo pendengar. Ya, kita menuju ke penelpon kembali bagi Anda yang akan bergabung di 765-1818 pagi kali ini. Ada dari siapa, di mana? Pak Agus ya. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Pak Agus ya? Gimana? Kabarnya baik. Wah, sangat. Wah, amat baik, sangat sekali, amat sekali ya. Iya, alhamdulillah. Baik. Silakan Pak Agus, ini kaitannya dengan gerakan nasional Ayo ke Masjid ini. Ya, bagi saya ada dua hal Mas ya. Dua hal. Yang pertama, standar masjidnya dan standar takmirnya Mas. Standar masjidnya dan takmirnya ya. Iya gitu. Okay. Masjidnya itu standar, kalau ini mau jadi gerakan Islam seluruh Indonesia itu standar masjidnya itu bagaimana? Apakah masjidnya itu fasilitasnya atau apakah tempatnya itu nggak jorok atau pembuangan ininya atau mungkin juga maaf Mas ya, dalam hal ini mungkin apa namanya Mas, katakanlah mungkin dalam hal mungkin ngajinya ataukah ya, ataukah mungkin dalam hal sub-subnya Mas. Ya ini mohon maaf Mas ya. Ini terutama untuk orang-orang yang bekerja atau apa gitu kan. Ya mereka kan kalau apa namanya ke masjid kan mungkin karena mungkin maaf ya Mas ya. Apakah suratnya terlalu panjang akhirnya kan mereka ini terus kedua. Iya, oke. Terus masjid juga enggak rame. Karena banyak anak-anak, apakah memang kalau sumahnya kan anak-anak ada di belakang Mas ya? Kalau di belakang tuh anak-anak nggak ada yang ngawasin Mas. Bagaimana kalau shopnya itu diselingin? anak-anak dewasa di Indonesia. Baik, bagus, kan ya. Anak-anak kan gak begitu berani ngomong sendiri atau ngomong dengan temennya gitu kan. Iya, artinya takbir ini perlu bersikap tegas juga ya. Iya, kalau baik. Permasalahannya kan seperti itu kan mas. Orang tuh ngapain saya ke masjid rame anak-anak. Akhirnya saya kan gak kucuk. Akhirnya kan apa saya kalau sholat sendiri kok kelihatan mantep daripada kalau di masjid saya kok gundel gitu. Termasuk di tempatnya Pak Agus rame gak ini? Kedua adalah mungkin fungsinya masjid itu bagaimana mas? Masjid itu buat menarik itu fungsinya bagaimana gitu. Kita lihat infak, laporan infak, sultan kol itu kan mungkin jutaan puluhan juta ya, terus manfaatnya itu apa gitu. Ya kok ada tetangga dan sebagainya atau orang yang sakit dan sebagainya ini kan kita kurang empatinya itu masih kok kelihatannya kurang gitu mas ya. Kan seharusnya kan harus ada itu standar itunya kan itu mas. Terus ada takmirnya. Kemurusan takmir kan mungkin ada katakanlah mungkin ada dion dakwah atau apa dan sebagainya ada sebetulnya. Kalau kita lihat kalau zaman Rasulullah kan kalau orang tidak ke masjid atau tidak ke masjid kan dicariin, ditanyain. Tapi kalau ini kok enggak gitu. Sekarang itu kok kalau diulang enggak ke masjid, kenapa gitu kan enggak pernah ditanyain mas. Jarang ya, barangkali jarang ya. Iya. Oke. Perlu juga ada kepedulian begitu ya berarti ya. Makanya kan harus ada standarisasi seperti itu. Iya. Oke, baik ya. Kita tangkap Pak Agus. Sudah kuat dan ini di samping pemahaman keislaman ini, apalagi mungkin maaf ya, firqoh-firqoh itu yang agak sedikit orang juga malas ke masjid gitu. Karena apa mas ya? Contoh seperti saya itu pernah sholat di suatu masjid pakai usholi. Langsung habis sholat saya ditanyain, usholi itu ada di nabinya enggak mas? Gitu. Saya terus ya, saya diem aja. Kalau kamu saya selalu ditanya gitu mas. Karena ya bagi saya udah gitu. Ya, kenapa kok hal ini yang ini kok dibahas gitu mas? Ya ini yang permasalahan. Itu hal-hal lain gitu berarti Pak Agus ya. Artinya tadi ya, ada dua hal yang tadi yang Anda bicarakan kaitannya sama ya. Jangan gini. Berbagai macam persoalan yang ada ya. Masyarakat bisa ini mas. Ya masyarakat bisa di masjid itu merasa tenang, nyaman. Oke, intinya itu ya. Ada manfaatnya, standarnya itu bagaimana. Baik ya, terima kasih Pak Agus ya. Bagaimana gitu. Oke. Kalau itu gak ada standarnya sih, gak ada coklatnya. Ya mungkin ya bagi saya ya bergeraknya juga lambat mas. Bahkan sangat lambat sekali gitu. Ya, terima kasih Pak Agus. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Agus ya, yang ada di Waringin Rejo. Yang tadi disampaikan sudah panjang lebar ya Pak Agus ya. Kemudian kita menuju ke SMS dulu pendengar 119 dari Anda, memakmurkan masjid, kembali ke masjid sebagai pusat kegiatan dan peradaban sebagai langkah untuk kesatuan umat Islam begitu ya. Ada di 161, tak ada kata terlambat untuk berbuat baik. Yang lebih penting, Islam butuh pimpinan yang lurus, tegas, memahami ragam pemahaman agar Islam itu kuat ya, tidak diremehkan, agar umat tidak terombang-ambingkan ya. Fatwa elit Islam itu sendiri begitu katanya. Anda di 435 pendengar, gerakan ke masjid setuju banget. Terus strategi apa yang perlu diambil? Soalnya, mas, orang sekarang itu kebanyakan sudah terjangkit penyakit wahan gitu ya. Ini dari warga Boyolali ya. Satu SMS lagi pendengar dari Anda di 119 kepada ormas atau yayasan yang selalu membangun apa namanya, jangan lupa perintah Allah untuk memakmurkan masjid begitu ya, bukan memakmurkan gedung dan sholat di gedung gitu katanya ya. Baik, terima kasih untuk Anda pendengar. Kita menuju ke penelpon kembali di 765-1818. Kalau ada ya, sambil menunggu silakan pendengar. Anda di 222 ya. Setuju mas, harusnya kalau yang sudah mengaku dirinya Islam itu harus mencontoh Rasulullah. Apa itu namanya masjid? Karena masjid sumber atau tempat untuk mengatur segala apa yang dibutuhkan umat Islam yang ada di muka bumi ini, dari segala politik maupun akhlak seseorang ya. Dan terus kenapa mas di Solo itu ada, oh begitu ya, apa betul begitu ya. Ini juga perlu ada semacam cross check ya, dari Agung yang ada di Gemolong. Terima kasih untuk Anda pendengar. Kita menuju ke penelpon berikutnya dari Bapak Taufik Rahman ya. Assalamualaikum Pak Taufik Rahman. Waalaikumsalam. Iya. Ini volume radionya apa ya, dikecilkan dulu Pak Taufik ya. Iya. Sudah belum? Sudah belum? Oke. Nah, ini permasalahannya kan jelas sekali bahwa menurut sejarah pun Rasulullah hijrah ke Madinah itu pertama yang dibangun, masjid ya. Karena masjid itu adalah sentralnya umat Islam. Ya. Dari segi politiknya, dari masjid, dari segi ibadahnya, dari membina akhlak dan masjid dan sebagainya, semua kegiatan sentralisasi di masjid semata-mata untuk meninggikan kalimat Allah. Itu yang penting, fungsinya masjid itu, Mas. Ini yang paling digarisbawahi bahwa masjid itu fungsinya untuk memancarkan nur ilahi di tengah-tengah masyarakat untuk menegakkan dasar Islam dari masjid itu, atau membina ukhuwahnya dan sebagainya, dan supaya juga benar-benar tidak berkelompok-kelompok dengan masjid itu. Insya Allah tidak berkelompok-kelompok, Mas, karena masjid itu punyaan Allah, bukan punyaan kelompok ya. Kelompok, misalnya ya. Walaupun sementara ini ada yang punya kelompok, Mas. Masalahnya kan itu juga ada masalah juga, berarti ya. Walaupun ada orang kelompok membangun masjid untuk kelompoknya sendiri, ada, Mas. Itu kan problem juga, Mas. Makanya cara ini yang penting memang itu gerakan itu cocok, memang. Bahwa memang masjid itu terutama bagi, apalagi bagi laki-laki itu, Mas ya. Bagi laki-laki yang balik itu memang harus sholat jamaah lima waktu itu pun harus di masjid. Itu tegas sekali dengan di masjid itu, dan nanti akan ada motivasi sama lain saling menguatkan. Dengan adanya kebersamaan itu nanti akan bisa memetik apa ibroh dari jamaah itu supaya diterapkan di tengah masyarakat. Kan di dalam masjid itu kan sholat berjamaah, kan ada imamnya, ada makmumnya. Nah itu harus diterapkan di tengah masyarakat, berarti harus senantiasa orang Islam itu harus adanya suatu koordinasi kepemimpinan dan terpemimpin selama dalam hal ini untuk senantiasa menegakkan kalimat Allah. Makanya sekarang ini memang fungsi masjid sudah ambyar, Mas. Nah, ini dah fungsi masjid itu banyak kan sudah ambyar, karena apa, semua itu sekali lagi tergantung dengan manajemen atau takmir masjidnya. Kalau takmir masjidnya sesuai dengan ayat 18 surat At-Taubah, insya Allah masjid itu akan sesuai dengan fungsinya. Tapi kalau masjid itu sesuai apa pengurusnya di dalam surat At-Taubah juga 17, itu akan hancur tuh, Mas. Padahal dia tidak pantas mengurus masjid. Dalam surat 17 ayat 17 surat At-Taubah itu mereka tidak pantas ke masjid. Padahal sekarang itu kebanyakan yang mengurusi masjid kelihatannya secara apa indikasi itu masuk dalam surat atau bahaya 17 tadi, yaitu orang-orang musyrik, Mas ya. Orang musyrik dalam arti musyrik hukum, Mas ya. Nah, musyrik hukum termasuk orang-orang yang jelas apa berpaham demokrasi, mengurusi masjid. Nah itu berarti kan sudah musyrik, Mas ya. Nah, itu kenyataannya sekarang itu demikian, Mas ya. Nah, mudah-mudahan ini gerakan ini memang harus benar-benar mengembalikan masjid sesuai dengan fungsinya, yaitu untuk menegakkan kalimat Allah, karena masjid itu kepunyaan Allah, bukan kepunyaan golongan. Ada baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Taufikur Rahman ya, sudah bergabung di kesempatan kali ini ya. Rumahnya banyak ya, kali ini di Wonorejo. Baik, pendengar RDS dimanapun Anda berada, yang masih terus setia bergabung bersama dengan kami. Memang mukmin yang satu dengan yang lainnya ini bagaikan sebuah bangunan ya, yang saling memperkuat antara sebagian dengan sebagian yang lainnya. Bukan memperlemah ya, tapi memperkuat ya. Iya, karena di dalam hadis ya, mutafakun alaih begitu, Rasulullah SAW juga sambil memasukkan jari-jari tangan ke sela jari-jari lainnya begitu ya. Jadi artinya bagaikan, kalau ada ayat yang mengatakan bunyanu marsus gitu ya, bagaikan bangunan yang kuat ya, bangunan yang kokoh. Nah itu dia. Jadi bukan kemudian saling melemahkan ya, akan tetapi saling menguatkan satu dan yang lainnya. Ada jalinan cinta dan kasih sayang di antara mereka begitu ya. Karena ini bagikan satu tubuh ya. Apabila ada tubuh yang disakiti atau merasa sakit, maka seluruh anggota yang lainnya pun juga seharusnya ya merasa sakit begitu ya. Ini juga hadis pendengar ya, riwayat Muslim ini kalau nggak salah ini. Baik pendengar RDS dimanapun yang berada, masih terus setia bergabung bersama dengan kami di kesempatan kali ini. Kita masih menantikan bagi Anda tentunya di kesempatan kali ini pula di 765-1818 ya, atau juga di SMS kami 081226170777. Kita bicara soal gerakan nasional Ayo ke Masjid begitu ya. Jadi sebenarnya apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita perbuat begitu ya, berkaitan dengan gerakan yang kembali dimunculkan ya, gerakan nasional ya. Jadi artinya mengindonesia ya, gerakan mengindonesia ini agar betul-betul bisa kemudian secara serentak serempak begitu disebarluaskan ke berbagai macam belahan wilayah yang ada di negeri ini. Kita menuju ke penelpon yang berikutnya, ada Pak Didi yang ada di Sragen. Assalamualaikum Pak Didi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Salman. Alhamdulillah Pak Didi ya. Alhamdulillah. Ini ada gerakan-gerakan yang positif sepertinya nih Pak Didi ini. Oh ya, ini ya. Gerakan kembali ke masjid. Iya, gerakan nasional ini loh Pak. Gerakan nasional ya. Iya, se-Indonesia ini ya. Iya. Jadi kalau suatu gerakan itu pasti harus makin meningkatkan daya tarik. Jadi daya tarik ini tentunya sarini. Daya tarik ya. Tadi awal mula mengapa Nabi membangun masjid ya. Dulu masjid itu dibangun dari lumpur waktu Nabi itu ya. Sekarang bagus dan megah. Hanya bedanya sekarang yang bagus dan megah ini lemah dari segi makna hakikinya. Gitu ya. Ya, sedangkan bangunannya semakin kuat ya. Dulu yang dibangun itu punya makna dan hakikinya. Yeah. Dan masjid dibangun oleh Nabi ini adalah kebunnya seorang dua yatim piatu ya dulu itu ya. Itu jadi beliau mendirikan masjid, membeli kebun itu, dan tentunya waktu pembangunan masjid ini Nabi tidak hanya sebagai komando ya, tapi juga ikut serta membangun, mengangkat tanah, memindahkan tanah, mengajuk dan seterusnya ya. Hingga pemimpin betul-betul itu pemimpin yang akan membangun, boleh dikatakan sendi pertama ya, sistem Islam ya. Jadi Nabi menjadikan masjid sebagai batu sendi ya, batu sendi ya, sendi itu kan untuk memperkuat atau menyambungkan ya, satu sama lain ya, pembentukan sistem ya yang ingin beliau realisasikan. Sistem ini tentunya sistem yang berkaitan dengan umatnya dan juga berkaitan dengan ibadah tentunya ya, dengan agama ya. Oleh karena itu di dalam masjid ini, membangun masjid ini fungsinya sistem bagaimana sistem Islam kalau dulu terkena slogan Ipolexos Budhantam ya. Jadi ideologi politik, sosial, ekonomi, budaya, hankamnas ya, itu berdasarkan sistem Islam loh. Dan oleh Nabi dibentuk, disosialisasikan, disebarluaskan di dalam masjid ya. Dan juga karena apa? Karena masjid ini seperti bukan hanya sekadar rumah Allah, tapi rumah umat juga ya. Jadi di sana kan orang-orang miskin yang dipimpin oleh Abu Hurairah ya, itu tidur dan bermalam dan belajar itu di sana di masjid itu ya. Dan juga Nabi menggariskan, mengkonsolidasi organisasi dan menggariskan strategi perang juga di masjid ya. Sehingga masjid ini betul-betul multifungsi di dalam arti satu sistem diikat oleh satu sistem Islam yang tentunya berdasarkan Al-Qur'an ya. Jadi Al-Qur'an ini merupakan yang perlu dipahami sebab di dalam Al-Qur'an juga sudah sering dijelaskan kurang berpikir, kurang mengerti, kurang memahami, kurang apresiasi. Kebanyakan orang begitu ya kan, dalam Al-Qur'an begitu. Oleh karena itu masjid ini betul-betul sebagai pusat dari sistem keislaman agar sistem ini betul-betul secara bertahap berangsur-angsur terwujud. Dan ini tentunya kalau masjid-masjid sekarang itu apa ini fungsi ini sudah berjalan apa tidak ya, kita tanda tanya ya Mas Zaman. Oleh karena itu perlu saya kira introspeksi dan moga-moga saja para ustaz membahas soal ini ya. Sehingga betul-betul daya tarik masjid ini bukan saja terutama tentunya bukan saja di kalangan pemuda, juga dari orang-orang miskin, orang-orang yang membutuhkan pertolongan dan seterusnya. dan tentunya para politikus juga, para ekonom, ya, kemudian para ahli medis dan seterusnya, ya, itu supaya tertarik kepada masjid ini di dalam kerangka untuk membangun batu sendi pembentukan sistem Islam. Saya kira begitu saja, Mas Salman, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya Pak Didi yang ada di Sragen, ya, sendi Pak Didi, ya, ini yang menggerakkan juga kalau kemudian bisa bergerak, ya, berkelanjutan, itu sesuatu hal yang luar biasa, yang namanya saja gerakan, ya, bukan berdiam diri, tidak statis, tapi terus bisa dinamis, begitu pendengar. Terima kasih Pak Didi yang ada di Sragen, sudah bergabung. Kalau ada satu penelpon lagi, ya, kalau ada. Kalau nggak ada, kita menuju ke SMS dulu pendengar yang sudah bergabung di kesempatan kali ini. Dari Anda di 884, ya, saya prihatin dengan kondisi masjid saat ini, Mas. Banyak yang sepi, nggak ada yang ngaji. Anak-anak muda lebih suka main, ya, mungkin karena orang tua juga melatih, juga nggak melatih anak sejak kecil, ya. Dari Roni yang ada di Kaliwungu. Kaliwungu itu mana, ya, jauh, kayaknya nggak ada di Solo, ya. Iya, ini kaitannya dengan suri teladan ke Bali yang perlu ditampilkan, ya, dari sosok orang tua bila menghendaki generasi ke depan, generasi selanjutnya memang betul-betul menjadi generasi majid, begitu, ya. Bagaimana kemudian juga saat ini bisa mengkondisikan, ya, dari awal, tahapan awal mulai dari sesuatu hal yang kecil, ya, menjadi sesuatu hal yang nantinya insya Allah bisa, ya, menyeluruh, begitu pendengar. Baik, pendengar RDS dimanapun Anda berada, masih kita nantikan tentunya bagi Anda di kesempatan kali ini akan bergabung bersama dengan kami. Ada beberapa media komunikasi yang bisa untuk Anda gunakan. Bisa di telepon 765-1818 atau juga di SMS, ya, 081-226-170777. Bisa juga melalui rdsfmsolo@yahoo.com, ya. Silakan pendengar Anda bisa bergabung di situ. Dan coba kita lihat dulu di Facebook, ya, kalau-kalau sudah ada juga dari Anda yang bergabung melalui radio internet atau juga radio streaming kami dan sudah memberikan apa namanya komennya di kesempatan kali ini. Coba kita lihat dulu di Facebooknya. Ya, terima kasih untuk ada Nurmita Hanifa, ya. Ayo siap dengan banyaknya godaan dengan banyaknya godaan, ya. Salut membuat remaja pergi ke masjid, begitu tentunya. Ya, artinya dengan adanya kondisi saat ini yang begitu luar biasa tadi, diobang-ambingkan dengan berbagai macam godaan yang menggiurkan, bagaimana kemudian ada varian, ya, program yang dimunculkan sehingga kemudian para remaja ini nantinya salut, ya, atau tertarik juga untuk pergi ke masjid, begitu pendengar. Terima kasih juga buat Anda, islamarka.net. Apa nih gerakan nasional, maksudnya apaan, gitu katanya. Gerakan nasional ke masjid, ya, sesuatu hal yang barangkali melihat kondisi yang ada di lapangan, begitu, ya. Tadi disampaikan Mas Hinda kan semacam itu, ya, dari Ketua JPRMI DKI Jakarta. Kondisi saat ini kan begitu memprihatinkan, ya. Jadi kalau tadi ada juga disampaikan pencitraan negatif, ya. Kemudian juga orang-orang, para pemuda lebih banyak bermain ke hal-hal yang negatif daripada hal-hal yang positif, ya. Artinya berorganisasi, menyalurkan hobi dan sebagainya. Kenapa tidak dimulai dari masjid saja? Ini menjadi sesuatu hal yang tentu saja perlu untuk digerakkan, begitu, ya. Sehingga gerakan nasional ini coba untuk dimunculkan kembali agar nantinya juga bisa terus berlanjut dan juga berkesinambungan. Anda di Wi Xiao Pao, ya. Terima kasih yang juga sudah bergabung bersama dengan kami melalui akun Facebook, ya. Masjidku ladang ibadahku, begitu, ya. Ada juga Usroh Yusuf, ada Kang Triyono, ada siapa lagi nih, ya? Beberapa dari Anda yang sudah bergabung via Facebook kami sampaikan terima kasih tentunya di kesempatan pagi kali ini. سهل خفي في الدرب بتضوي كلها كلمة حلوة بغنوة والسلام عليكم والسلام عليكم Iya, pendengar RDS di mana pun Anda berada. Kalau ada satu penelpon lagi enggak apa-apa, ya. Satu yang terakhir barangkali pendengar di pagi kali ini untuk menyampaikan pendapat atau juga opini Anda berkaitan dengan tema yang kita hadirkan, ya. Ya, pendengar RDS dimanapun Anda berada, rumah pertama di muka bumi, masjid langit bumi, beserta isinya milik Allah, begitu ya. Tetapi Allah menyebut secara khusus bahwa masjid adalah kepunyaannya. Masjid ini merupakan rumah pertama yang dibangun di muka bumi, dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah, maka janganlah kamu menyembah seorang pun di dalamnya di samping Allah, begitu. Ya, pendengar, jadi masjid ini kalau bagi umat Islami adalah tempat yang memang dimuliakan gitu ya. Mencoreng dan mengganggu kewibawaannya berarti juga mencoreng muka mereka umat muslim tentunya ya. Ya, masjid di masa lalu juga merupakan sebagai sesuatu hal yang begitu luar biasa ya. Rasulullah pekerjaan pertama yang dilakukan adalah ketika sampai di Madinah ya, tadi juga disampaikan oleh para pendengar, membangun masjid begitu. Karena masjid ini adalah sebagai sarana utama tentunya untuk pemberdayaan sumber daya masyarakat Islam. Dan masjid pada zaman Rasulullah SAW dan generasi Islam pertama ini dijadikan sebagai pusat kegiatan dakwah, sentra pengembangan keilmuan, pemikiran moral atau akhlak ya, pendidikan dan sosial. Dan di sanalah tempat para sahabat menimba ajaran-ajaran Islam dan tempat memecahkan berbagai macam persoalan atau juga urusan mereka ya sehari-hari pendengar. Jadi bisa dikatakan sebagai solusinya itu di masjid gitu ya. Bukan sekedar pintu gerbangnya, tapi juga yang menjadi solusinya tentunya sampai akhir finishnya nanti. Ketika masjid digunakan pada tempatnya untuk berbagai macam hal-hal yang positif ya, ini juga nantinya akan menjadi pengembangan peradaban yang begitu luar biasa ke depan. Ya, pendengar, masjid di zaman Rasulullah SAW juga bukan hanya sebagai tempat untuk penyaluran emosi religius semata. Ia telah dijadikan juga pusat aktivitas umat ya. Hal-hal yang dapat direkam sejarah tentunya tentang fungsi masjid di masa Rasulullah, di antaranya adalah tempat latihan untuk berperang ya. Jadi Rasulullah SAW itu mengizinkan Aisyah menyaksikan dari belakang beliau orang-orang Habasyah pada waktu itu yang berlatih menggunakan tombak mereka di masjid Rasulullah ya, di hari raya. Kemudian juga pada waktu zaman Rasulullah juga dijadikan sebagai balai pengobatan tentara muslim yang terluka ya. Jadi pada waktu itu ada siapa ya namanya? Sa'ad bin Mu'ad ya kalau gak salah ya. Terluka ketika perang Khandaq, maka kemudian Rasulullah mendirikan kemah atau apa ya. Ya mendirikan kemah di samping di lokasi masjid begitu pendengar ya. Ya, dan juga masih banyak yang lainnya tentunya. Di sana juga dijadikan sebagai pengadilan ya. Rasulullah menggunakan masjid sebagai tempat penyelesaian perselisihan di antara para sahabatnya begitu. Kalau ada problematika, kalau ada masalah dan sebagainya, ini tentu saja perlu diselesaikan di masjid begitu ya. Ini di masa Rasulullah pendengar. Ya, artinya kalau masjid pada waktu itu ya, dan tentunya juga sampai dengan saat ini seharusnya ya, masjid itu berasaskan ketakwaan. Maka masjid ini akan menjadi sebuah tempat menimba ilmu, mensucikan jiwa dan raga gitu ya. Menjadi tempat yang memberikan arti tujuan hidup yang jelas ya, dan bagaimana cara-cara meraihnya. Menjadi tempat yang mendahulukan praktek kerja nyata begitu ya. Ini sebuah masjid yang mengangkat esensi kemanusiaan manusia sebagai hamba yang terbaik di muka bumi ini. Sesuatu hal yang sangat luar biasa pendengar ya. Ya, pendengar, kalau mungkin juga saat ini ada yang bilang saat ini kayaknya fungsi masjid gak seperti dulu begitu ya. Ini sangat sulit untuk kita dapatkan masjid yang difungsikan secara ideal menurut sunnah Rasulullah SAW begitu. Secara umum memang ada dua tipe kecenderungan yang penyimpangan dalam pengelolaan masjid-masjid di zaman sekarang ini ya. Yang pertama adalah pengelolaan masjid secara konvensional. Jadi gerak dan ruang lingkup masjid dibatasi pada dimensi-dimensi vertikal saja. Sedang dimensi-dimensi horizontal atau kemasyarakatan ini kayaknya jauh ya, atau dijauhkan dari masjid pendengar. Jadi masjid pada gerilanya hanya sebagai ini saja ya, tempat untuk ibadah ritual saja, jadi sholat ya dan yang lain-lainnya. Jadi tidak ada sesuatu hal yang kemudian bisa diberdayakan atau dioptimalkan. Nah, pendengar RDS dimanapun Anda berada yang masih terus kita bergabung bersama dengan kami, semoga apa yang menjadi bahasan kita di pagi kali ini berkaitan dengan gerakan nasional Ayo ke Masjid ya, ini menjadi katalisator tentunya, menjadi penggerak juga agar ke depan betul-betul ya, ini bukan sekedar hanya wacana yang kemudian tenggelam lagi seperti di tahun-tahun dulu ini pernah dimunculkan dan kemudian tenggelam ya, tapi juga semoga ini menjadi satu titik tolak tadi ya, agar nantinya ke depan juga gerakan-gerakan ini terus nantiasa bisa bergulir dengan baik dan menghasilkan sesuatu yang baik pula. Semoga demikian pendengar. Ya, kalau nggak ada lagi, kita akhiri kebersamaan kita. Satu SMS terakhir barangkali sebelum kita akhiri ya. Jadi ada di 642. Setuju mas, karena generasi kita kebanyakan nongkrongnya di warnet yang rusak otak katanya ya. Kalau perlu diadakan kepanduan Islam biar generasi Islam kuat iman, mental, dan fisiknya. Ummu Hida yang ada di Sukoharjo. Ya, syukran jazakallah. Jazakallah ya untuk Anda yang sudah bergabung dan juga buat semuanya saja pendengar yang kesempatan pagi kali ini sudah menyemarakan ya program Assalamualaikum Indonesia dengan berbagai macam pendapat dan juga opini yang ada. Semoga ada paradigma berpikir yang baru tentunya ya, sesuatu hal yang berbeda yang bisa kita sumbangsihkan tentunya untuk kehidupan selanjutnya. Dan semoga juga hal ini terus senantiasa menyadarkan diri kita dan juga umat Islam pada umumnya agar betul-betul yang namanya fungsi masjid ini bisa di apa namanya optimalkan ya, bisa dimaksimalkan di tempat kita masing-masing. Jangan sampai kemudian masjid hanya sebagai tempat ritual ibadah dan hanya diasumsikan sebagai milik golongan tertentu ya. Karena kondisi ini sepertinya saat ini juga masih begitu kental. Semoga pendengar, harapan kita, doa kita semuanya agar betul-betul masjid sesuai dengan fungsinya di zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya Salman yang bertugas di kesempatan pagi kali ini. Mohon maaf kalau banyak hal yang kurang berkenan di hati, ditemani rekan Eko Prasetyo juga di meja operator ya. Dan setelah ini nanti insyaallah ada program RDS Niaga. Saya pamit undur, mohon maaf kalau banyak hal yang kurang berkenan. Alhamdulillah subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هذه رسالتنا يا اخوي سهل خفيف الدرب بتضوي كلها كلمة حلوة بغنوي والسلام عليكم والسلام عليكم Berbagai aspirasi dan solusi telah Anda sampaikan dalam Assalamualaikum Indonesia. Semoga muncul paradigma baru dan sikap terbaik kita terhadap peristiwa dan problema yang ada. Terima kasih dan sampai jumpa. Selamat beraktivitas, sukses untuk Anda.